dirimu dalam saatku sendiri. Ketika ku membuka album kenangan dulu, terpampang wajahmu, dan juga ketika kau pinta untuk meraih sang bulan yang tak mungkin saja. Sejuta angan-anganmu dan kelemasan menjadikan daku enggan. Biar dirimu begitu, kau kan ku kenang, walau hanya dalam lagu yang ku cipta. Dirimu dalam saatku sendiri, ketika ku membuka album kenangan dulu, terpampang wajahmu, dan juga ketika kau pinta untuk meraih sang bulan yang tak mungkin saja. Sejuta angan-anganmu dan kemasanmu